ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Wahai bidin azakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita di Kitabun Nikah di Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Qala babu man qala la nikaha illa bi waliyyin. Ini tentunya bab yang menunjukkan bahwa memang demikian keadaannya, bahwa tidak sah nikah perempuan kalau tidak ada wali yang menikahkannya. Apakah wali nasab atau wali hakim? Barakallahu fikum. Dalilnya ya yang akan dibawakan oleh beliau rahimahullah taala. Liqaulihi ta'ala wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna wa dakhala fihi sayyib. Wa kadzalika al-dhikr wa qala la tankihu al-musyrikin hatta yu'minu. Wakala ankihul ayama minkum. Liqaulihi ta'ala wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna. Kalau kalian wahai para suami telah mentalak perempuan-perempuan yang merupakan istri kalian, fa balaghna ajalahunna, kemudian telah sampai masa iddahnya. Para ta'duluhun yang kehina azwajan mekairan. Fala ta'duluhunna. Barakallahu alaikum. Ida talaqtum nisa, kalau kalian wahai para suami telah mentalak istri kalian, kemudian selesai masa iddahnya, maka jangan kalian wahai para wali untuk melarang mereka menikah. Barakallahu fikum. Kalau memang dia ada yang melamarnya dan perempuan ini, sang perempuan juga senang, maka tidak pantas bagi sang wali untuk menghalangi pernikahan tersebut. Apakah menghalanginya dengan terang-terangan betul menghalanginya, atau dengan asbab tertentu tidak terjadi proses pernikahan itu? Misal dia mau menikahkannya tapi dengan mahar yang begitu tinggi, ketika sang calon suami ini tidak mampu, ya otomatis dia mundurkan diri. Kan demikian. Demikian juga ketika sang wali perempuan ini menerima, ayo tidak apa-apa, silakan kita terima lamarannya, tapi harus ada acara ini, acara itu. Barakallahu fikum. Acara macam-macam, bahkan boleh jadi acara-acara syirkiyah, bid'iyah dalam proses walimahannya. Ya, akhirnya sang mempelai laki-laki mengundurkan diri, kalau itu tidak usah. Dengan alasan kita ini mau memulai hidup dengan sunnah, mau memulai hidup baru dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mau berkeluarga, harapannya mawaddah warahmah, didahului dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ittiba'us sunnah. Nah, ini baru mau mulai kehidupan baru dalam kehidupan berumah tangga, sudah dilakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhasil sang laki-laki enggan untuk melakukan pernikahan dengannya. Barakallahu fikum. Ini walinya yang menghalangi sesungguhnya. Baik, asbab dia akhirnya enggak jadi. Mundur laki-laki tersebut, enggak lagi mau menikahi sang perempuan. Wakadzalika al-bikr, pada khalafi as-sayyiba wa kadzalika al-bikr. Masuk dalam masalah ini perempuan yang merupakan janda atau perawan tidak boleh dihalangi untuk melakukan pernikahan oleh sang wali. Barakallahu fikum. Kalau yang datang itu adalah orang yang idza ataakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fankihuhu. Kalau datang kepada engkau seorang laki-laki yang kau ridai agamanya dan akhlaknya, maka nikahkan dia. Wa illa takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang sangat besar. Barakallahu fiikum. Betapa banyak keadaan sang laki-laki sudah pengen nikah dan sang perempuan juga sudah pengen nikah, tapi dihalangi oleh sang wali. Akhirnya terjadi fitnah. Terjadi apa? Maksiat. Terjadi maksiat. Baik. Atau bahkan sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Sang anak perempuan mungkin stres. Barakallahu fikum. Atau melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, wal'iyadu billah. Atau laki-laki juga demikian kondisinya. Makanya dikatakan takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Baik. Wa idza talaqtum nisaa'a fala faballighna ajalahunna fala ta'dhuruhunna. Baik. Yani apakah dia janda atau perawan, maka sang wali tidak boleh menghalanginya. Kalau ada memang yang pantas untuknya, maka nikahkan dia. Wa qala wala tankihul musyrikin hatta yu'minu. Jangan, dari sisi mana di sini ada harus wali yang melarang ini? Wali. Barakallahu fikum. Wala tankihul musyrikin hatta yu'minu. Demikian juga jangan kalian menikahkan laki-laki musyrikin yang mereka melakukan kesyirikan dengan anak perempuanmu atau perempuan yang ada dalam perwalianmu. Hatta yu'minu, sampai laki-laki itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya di sini ada wali. Wali yang menikahkan. Wa qala wa ankihul ayama minkum wa salihin min ibadikum wa imaikum. Juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ankihul ayama, nikahkan orang-orang yang tidak memiliki pasangan. Baik. Ayama wa ankihul ayama minkum wa salihin min ibadikum, orang-orang yang merdeka di antara kalian yang memang sudah mampu untuk menikah dan ada raghbah untuk menikah, maka nikahkan mereka. Wa salihin min ibadikum, dan orang-orang saleh dari kalangan hamba-hamba sahaya kalian, kalau memang sudah pantas untuk itu. Barakallahu fikum. Ini dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan tentang harusnya ada wali dari pihak perempuan. Qala rahimallahu ta'ala haddatsana Yahya bin Sulaiman qala haddatsana Ibnu Wahab an Yunus ha حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بشة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة ابن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح بالجاهلية كان على أربعة أنحاء. قال عائشة رضي الله عنها بهو نكاح في زمن جاهلية itu ada 4 model, 4 macam pernikahan. Barakallahu fiik. Fanikah minha, fanikahum minha nikahun nasliyum. Satu di antaranya nikah seperti apa yang ada sekarang ini. Ada wali, ada saksi. Dua mempelai hadir. Barakallahu fikum. Dinikahkan oleh sang wali, disaksikan oleh para saksi. Sebab dengan mahar yang disebutkan atau mahar yang semisal. Ini fanikahum minha nikahun nasil yawm yakhtubur rajulu ila rajuli waliyatahu au ibnatahu fa yusdiquha thumma yankihuha. Nikahan yang seperti model sekarang ini yang dibenarkan dan diberlakukan dalam syariat Islam ini, yakhtubur rajulu ila rajul, seorang laki-laki mengkhitbah, melamar ke seorang laki-laki yang merupakan wali dari perempuan tersebut. melamar putrinya. Barakallahu fiik. Ila rajuli waliyatahu aw ibnatahu. Ini perempuan yang ada di dalam perwaliannya, apakah saudara perempuannya atau apakah ibunya sendiri atau anak perempuannya. Baik. Aw ibnatahu atau putrinya, payus dikuha, kemudian diberikan sadaq. Sadaq itu mahar. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, wa atun nisa sadaqatihinna nihlah. Summa yankihuha, kemudian dia menikahinya dengan akad dari sang wali. Aku nikahkan kau dengan ya fulan, taib, dengan putri saya fulanah bintu fulan dengan mahar sekian dan sekian. Taib, barakallahu bikum. Ini yang ma'ruf sampai sekarang, ini yang berlaku. Dan nikah yang seperti ini sudah ada dari sejak zaman dahulu kala. Wa nikahun akhar, nikah model yang kedua. Kana ar-rajulu yaqulu limra'atihi idza tahurti min tamthiha. Idza tahurat min tamthiha arsili ila fulan fastabdi'i minhu wa ya'tazilha zawjuha wa la yamassaha abadan hatta yatabayyana hamlaha. Min dalika ar-rajul alladhi tastabdi'u minhu fa idza tabayyana hamluha asabaha zawjuha idza ahabba fa inna ma yaqulu dalika raghbatan fi najabatil walad. Baik. Wa kana fa kana hadha an-nikah nikah al-istibdha. Model yang kedua, dan tentunya ini tidak lagi diperkenankan, tidak lagi diberlakukan, hanya model yang pertama yang ada di dalam syariat kita ini. Hatta nikah mut'ah pun sudah tidak lagi berlaku sebagaimana yang telah kita lewati dari pelajaran kita. Seorang laki-laki atau seorang suami berkata kepada istrinya, idza tahurat min tamthiha, dia mengatakan kepada istrinya, ini sang putri kita, kalau dia telah suci dari haidnya, bawa dia ke si fulan. Bawa dia ke si fulan untuk melakukan hubungan suami istri, padahal bukan suami istri, zina. Wa ya'tazilha zawjuha wa la yamassaha abadan. Kemudian setelah itu dipisahkan, barakallahu fikum, dan tidak disentuh lagi sama sekali sampai jelas kehamilannya. Barakallahu fikum, dari sang laki-laki tersebut. Wa idza tabayyana hamluha asabaha zawjaha idza ahabba. Asabaha zawjuha idza ahabba. Kalau sudah jelas kehamilannya, maka nikah, jadilah dia nikah antara laki-laki itu dengan sang anak tersebut. Wa inna ma yufalu dzalika raghbatan fi najabatil walad. Mereka melakukan ini raghabatan fi najabatil walad, karena keinginan mereka untuk mendapatkan keturunan dari orang-orang terkemuka di antara mereka, tokoh-tokohnya. Mereka membawa anak perempuan ke tokoh mereka, pimpinan-pimpinan mereka, untuk digauli sampai memiliki anak, sampai hamil. Setelah itu dinikahi dia. Itu yang kedua. Itu model pernikahan yang kedua yang ada di zaman jahiliyah. Yang ketiga, wanikahun akhar yajtami'ur rahmu ma dunal ashar fa yadkhuluna 'alal mar'ah kulluhum yusiba. Model yang ketiga, terkumpul beberapa orang laki-laki, barakallahu bikum, kurang dari 10, kemudian masuk mendatangi seorang perempuan dan semuanya menggaulinya. Faidah hamalat wa wada'at wa marra layalin ba'da an tada'a hamlaha arsalat ilayhi falam yastati' rajul minhum ayyam tani'a hatta yajtami'u indaha taqul lahum qad araftum alladhi kana min amrikum wa qad ulidtu walattu fahuwa ibnu kayyafula. berkumpul 10 orang atau kurang dari 10 orang menggauli seorang perempuan. Sampai hamil perempuan ini, sampai melahirkan anaknya. Setelah beberapa hari, dimintalah semua laki-laki yang pernah menggaulinya untuk berkumpul, dan tidak ada seorang pun yang boleh menolak untuk berkumpul pada saat itu. Kemudian setelah itu, sang perempuan akan menunjuk siapa di antara laki-laki itu yang akan menjadi ayahnya. Bahwa ibnu kayakul, watusami man ahabbat bismihi. Dan sang perempuan ini, sang anak ini, akan menyebutkan siapa yang dia segenangi dari laki-laki yang telah menggaulinya. Fayalhaku bihi waladuha wala la yasati ayyam taniya bihi ar-rajul. Maka disandarkan kepadanya lah anak itu dan dia tidak boleh menolak. Itu yang ketiga yang sudah tidak lagi berlaku di dalam syariat kita. Wa nikahur rabi', yang keempat, yajtabi'un nasul katsir fa yadkhuluna 'alal marah la tamna'u man ja'aha. Yang keempat ini ya lebih mirip perempuan pelacur, masyaallah salam ala afiyah. Taib, nikahur rabi', yajtabi'un nasul katsir, banyak orang-orang yang bergiliran masuk ke perempuan ini. La tamna'u min ja'aha, dan dia tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya. Wa hunnal baghaya, dan memang adalah pelacur mereka ini. Kunna yansibna ala abawabihinna rayat takunu alaman. Perempuan-perempuan nakal ini, mereka memasang bendera di depan rumah mereka sebagai tanda bahwa di dalamnya ada orang yang kerjanya ya melayani laki-laki yang bejat. Faman aradahunna dakhala alaihinna. Siapa yang senang, siapa yang mau, maka dia masuk ke rumah itu. Fa idza hamalat ihdahunna wa wada'at hamlaha jubi'u laha wa da'u lahumul alqafah. Maka ketika sang anak ini telah lahir berkelakuan dari hasil perzinahan dengan banyak orang, dikumpulkanlah orang-orang ahli nasab. Wada'u lahumul qafah. Al-qafah itu adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menyebutkan bahwa sibulan anaknya sibulan, sibulan anaknya sibulan. Bahkan bukan cuma bahkan barakallahu fiikum, bahkan cuma kakinya saja, barakallahu fiikum, yang kelihatan dua kaki ini, satu berwarna putih, satu berwarna hitam, barakallahu fiikum. Al-Mudliji, yang pada saat itu ada orang yang menyaksikan bahwa Usama adalah putra dari Zaid karena perbedaan warna kulit, barakallahu fiik. Kemudian Al-Mudliji ini datang masuk, mendapati Usama dan Zaid memakai selimut dan yang nampak hanya kaki mereka berdua. Kata Al-Mudliji, inna hadhil aqdam ba'duha lam yanfa'. Punya kaki ini sebagiannya dari yang satu, satu bapak satu anak, hanya dengan melihat kaki. Jadi kemampuan barakallahu fikum, kemampuan yang Allah SWT berikan kepada orang-orang dahulu, ini anaknya si bulan, ini anaknya si bulan, hanya dengan melihat barakallahu fikum. Bahkan dengan kata-kata itu Rasulullah SAW bergembira, senang barakallahu fikum, karena adanya tuduhan macam-macam dari orang-orang yang tidak menginginkan kebaikan. Allahu musta'an. Maka yang keempat ini, setelah perempuan ini hamil dan melahirkan anak, dipanggilkanlah untuknya al-qafah, orang yang ahli dalam memastikan nasab. Tsumma alhaqu waladaha billadhi yarawun. Kemudian mereka pun akan menyandarkan anak ini milik si fulan dari bani fulan. fatatathu bihi wa du'iya ibnuhu la yamtani'u min dhalik. Barakallahu fiik. Disandarkanlah kepadanya dan dia tidak boleh mengingkarinya. Harus dia menerima bahwa itu adalah putranya. Baik. Falamma bu'itha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, maka ketika diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haq, hadaman nikah al jahiliyatakun lahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggugurkan, melarang semua jenis-jenis nikah di zaman jahiliyah, illa nikah nasil yaum, kecuali nikah yang ada sekarang ini. Seorang melamar dari perempuan ke walinya, kemudian kalau disepakati diserahkanlah mahar dan dilakukanlah akad nikah. Itu sederhananya, barakallahu fiikum. Tidak begitu rumit pernikahan sesungguhnya, cuma orang yang terlalu membuatnya rumit. Barakallahu fiikum. Nikah itu adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang suci, barakallahu fiikum. Sesuatu yang merupakan perintah dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى أيضاً طيب أرجع الروا حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وما يتلى عليكم في الكتاب من يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن قالت هذات اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله وهو أولى بها فيرغب عنها أن ينكحها فيعضلها لمالها ولا ينكحها غيره كراهية أن يشركوه أحد في ماله. كذا الله سبحانه وتعالى وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ, dan apa yang dibacakan kepada kalian dari ketentuan hukum pada anak-anak yatimah, yatama النِّسَاءِ, اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ, yang kalian tidak berikan kepada mereka haknya atau maharnya, وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ, dan kalian pun tidak mau untuk menikahinya. Berkata Aisyah, hadatil yatima allati takunu inda ar-rajul. Ini adalah anak yatim perempuan yang dibawa pengasuhan seseorang. Barakallahu fiik. Pengasuhan seseorang. Lalla an takuna syarikatuhu fi malihi. Dan boleh jadi anak yatim ini sebagai sekutu bagi walinya ini dalam masalah harta. Boleh jadi orang ini dengan bapak sang perempuan ini dulunya apa sekutu dalam masalah harta. Ada kerjasama, ada dagang atau apa begitu. Kemudian orang tuanya mati, tinggal anak perempuannya. Antakun syarikatahu fi malihi. La'allaha antakuna syarikatahu fi malihi wa huwa aula biha. Fayargabu anha ayyankihaha. Ini dilema berdia. Dia masih pengen dengan hartanya, tapi dia tidak mau menikahi anak perempuan ini. Baik. Kan bukan mahramnya, boleh dinikahi. Barakallahu fiikum. Setelah dewasa, setelah balig, dia tidak mau menikahinya, tapi pengen hartanya. Tidak mau menikahinya boleh jadi karena tidak begitu menarik bagi dia. Fayaqdulu limaliha, fayaqdulha limaliha. Dan dia pun melarang orang untuk menikahinya gara-gara hartanya. Wala yang kuhage, akhirnya orang-orang tidak menikahinya. Karahiyata isyraku ahadun fi malihi. Khawatir, dia tidak mau kalau ada orang menikahinya, akhirnya dia akan memisahkan diri dengan hartanya. La haula wala quwwata illa billah. Ini larang, barakallahu fiik. Kalau kalian pengen, ya nikahi dia. Kalau enggak mau, silakan biarkan orang menikahi anak yatimah itu dan serahkan hartanya untuk mereka sendiri yang mengolahnya. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala hadatsana Abdullah bin Muhammad qala hadatsana Hisham qala akhbarana Ma'mar qala hadatsana Az-Zuhri qala akhbarani Salim ibn Umar akhbarahu ana Umar hina ta'ayyamat Hafsah bintu Umar min ibni Hudzafah As-Sahmi wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahli Badar tufiya bil Madinah fa qala Umar laqitu Utsman bin Affan fa aradtu alayhi fa qultu in syi'ta ankahtuka Hafsah qala sa'anduru fi amri falabithtu layaliya thumma laqiyani faqala bada li an la tazawwaja yawmi hadha qala Umar falaqitu Abu Bakr faqultu in syi'ta ankahtuka Hafsah al-hadith. Baik, ini masih tetap kita di bab perwalian, bahwa tidak seorang pun di antara perempuan boleh nikah kecuali dengan wali, harus ada walinya. Berkata Ibnu Umar bahwa Umar radhiyallahu taala anhu ketika putrinya telah menjanda, Hafsah bintu Umar dari suaminya yang meninggal dunia, yakni Ibnu Hudzafah Sahmi, mati di Madinah, dan dia termasuk orang yang hadir dalam perang Badar. Faqala Umar laqitu Utsman bin Affan. Berkata Umar, aku bertemu dengan Utsman bin Affan, faradtu alaihi, dan aku pun menawarkan kepadanya putriku, yakni Hafsah. Faqultu in syi'ta ankahtuka Hafsah. Tolong, kau pengen wahai Utsman, aku nikahkan engkau dengan Hafsah. Faqala sa'anduru fi amri. Maka Utsman pun mengatakan, aku pikir-pikir dulu, aku tengok dulu urusanku ini. Karena tidak semua orang, barakallahu fikum, bisa memutuskan secepat itu. Boleh jadi ada pertimbangan ini, pertimbangan itu. Barakallahu fikum. Sa'anduru fi amri. Ya jelas aku tengok dulu urusanku ini. Falabithu layali, kata Umar, aku pun berdiam beberapa hari. Semalakiani, kemudian setelah beberapa hari aku pun bertemu dengan Utsman. Faqala badali an la tazawwaja yawmi hadha. Kata Utsman, nampak olehku bahwa aku tidak ada keinginan untuk menikah pada hari-hari ini. Qala Umar, falakitu Abu Bakar. Berkata Umar, aku pun akhirnya ketemu dengan Abu Bakar. Faqultu in syi'ta ankahtuka Hafsah. Wahai Abu Bakar, kalau kau pengen, aku akan menikahkan engkau dengan Hafsah bintu Umar. Baik. Tapi di kisah ini, barakallahu fikum, yang telah kita lewati juga, Abu Bakar hanya berdiam diri, tidak mengatakan iya, tidak juga mengatakan tidak. Baik. Tapi justru ini yang lebih, barakallahu fikum, lebih membuat tidak nyaman Umar radhiyallahu taala anhu. Tidak ada kejelasan. Khawatir ada apa-apa, ada sesuatu yang tidak menyenangkan atau apa, ada masalah. Barakallahu fikum. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengkhitbahnya dan menikahinya. Barakallahu fikum. Alhasil Abu Bakar pun meminta udzur ke Umar bahwa ketika engkau menawarkan putrimu kepada aku dan aku tidak menjawab apa-apa, boleh jadi engkau merasa tersinggung, kurang nyaman, tidak enak. Maka ketahuilah bahwa sebenarnya pada saat itu aku sudah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan putrimu, sehingga aku tidak berani untuk menyebarluaskan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas sudah terjadi, barakallahu fikum. Baik, tinggal minta udzur. Kalau memang ada perkara yang memang kita harus minta udzur, kita minta udzur. Jangan sampai masih tetap terpatri dalam hatinya kondisi tidak nyaman. Barakallahu alaikum. Kondisi tidak nyaman. maka minta uzur. Baik. Kalau enggak sekarang ya nanti. Barakallahu fiikum. Jelas. Diusahakan, diupayakan agar supaya lapang hati kita. Tidak ada sesuatu yang mengganjal, tidak ada sesuatu yang membuat tidak nyaman. Kitanya sendiri, barakallahu fikum, sebagai orang yang ya mungkin posisinya sama seperti Abu Bakar, atau kita berposisi sama seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah wa hadatsana Ahmad bin Abi Umar qala hadatsani Abi qala hadatsani Ibrahim an Yunus an al-Hasan qala fala ta'duluhunna qala hadatsani Ma'khil ibn Yasar annaha nazalat fihi qala زوجت أختا لي من رجل فطلقها. Barakallahu fikum. Jadi Ma'khil bin Yasar mengatakan, aku menikahkan saudara perempuanku dengan seorang laki-laki. Kemudian dia mentalaknya. Hatta idza inqadat iddatuha jaa yakhtubuha. Dan ketika selesai masa iddahnya, bukan istrinya lagi kan demikian. Rujuk itu kalau masih dalam masa iddah dia rujuk, saya rujuk. Enggak perlu ada akad nikah baru. Barakallahu fikum. Tapi kalau dia sudah mentalaknya, aku talak engkau dengan lafaz sharih bahwa dia mentalaknya atau kinayah tapi dia menginginkan memang talak dari ucapannya itu, maka ketika selesai masa iddahnya, imma 3 bulan wa imma beberapa 3 kali suci. Baik. Atau yang lainnya sesuai dengan keadaannya. Selesai masa iddahnya, maka ketika sang suami tadi pengen kembali kepada perempuan tersebut, maka harus melalui proses nikah yang baru. Harus melalui proses nikah yang baru, melamar ulang, mahar ulang, akad baru. Setelah dia mentalaknya dan selesai masa iddahnya, dia pun datang kembali dan melamarnya. Fakultulahu zawajtuka wa afrashtuka wa akramtuka fatallaqta. Tsumma ji'ta taktubuha. Maka berkata sang wali, aku telah menikahkan engkau dengannya. Wa afrashtuka, dan aku telah memfasilitasi engkau. Wa akramtuka, aku telah memuliakan engkau. Ternyata engkau mentalaknya. Engkau tidak menjaganya, engkau tidak memuliakannya, engkau tidak menghormatinya, engkau. Ya, aku sudah serahkan adik perempuanku atau saudara perempuanku untuk engkau nikahi. Ternyata engkau tidak memuliakannya, engkau talak dia. Kemudian sekarang engkau datang ulang untuk melamarnya. Wala wallahi la ta'udu ilaika abada. Demi Allah, saudara perempuan itu tidak akan bisa kembali kepada engkau lagi selama-lamanya. Baik. Wa kana rajulan la ba'sa bihi. Padahal orang ini ya sebenarnya enggak mengapa. Baik. Ya ini boleh jadi masalahnya akan sepele. Kambar lebih. Sepele, kemudian dibesar-besarkan, akhirnya enggak bisa sabar. Baik. Mereka langsung begitu cepat memutuskan talak. Nanti setelah talak, nanti setelah selesai masa iddahnya, baru penyesalan muncul. Ya namanya juga penyesalan, ya belakangan. Barakallahu fikum. Tidak ada penyesalan duluan, tidak ada. Barakallahu fikum. Belakangan, nanti setelah dia pikir-pikir. Dia ingat masalah anak mungkin, dia ingat masalah kekerabatan, dia pokoknya banyak dia pikirkan. Sehingga dia pun menyesali kondisi dia telah mentalak istrinya. Boleh jadi, barakallahu fikum, masalahnya sebenarnya sepele. Baik. Sehingga ada orang, masya Allah, kondisinya seperti ini. Suami istri sudah punya anak, berapa anak, setelah itu talak. Lama bertahun-tahun, kelas berpisah, ini juga tidak nikah, ini juga tidak nikah. Begitu ada orang, ini belum nikah, ini juga belum nikah. Baku balik juga. Dia datang yang satu. Kenapa sih? Apa masalahnya dulu itu? Kenapa kok bisa? Tidak ada sebenarnya. Biasa, cuma waktu itu kenapa sekarang awalnya. Jadi ente masih suka? Iya, sebenarnya masih suka, no. Itu. Ya sudah, dipegang ucapannya, barakallahu fiik. Didatangi lagi ke perempuan. Kenapa ente? Masih suka dengan suamimu yang dulu itu? Masih suka, marsu malu, anu, macam-macam. Sudah, jo. Nanti tak urus. Yang penting kan suka. Ya, urus dia, no. Kalau mau suka. Hasil di... Kembalikan ulang. Karena masalahnya terkadang sepele memang. Syaitan ini yang syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Barakallahu fiikum. Ketika terjadi perceraian, lebih banyak orang-orang yang apa? Menginginkan perceraian. Dari pihak sana, pihak laki-laki dan dari pihak perempuan. Sudah juga. Anu memang kedua. Pokoknya dikumpul semua kejelekannya. Yang sebelah sana nyerang sana, yang sebelah sini nyerang sana. Sudah juga tuh. Memang kok dia begini, dia tambah. Padahal akar permasalahannya tidak sebesar itu. Cuma mungkin kesalahpahaman. Ya nih, subhanallah. Maka tidak mengapa untuk kita akurkan kembali. Subhanallah. Wa kana rajulun la ba'sa bihi, laki-laki ini sebenarnya orang baik. La ba'sa bihi, orang baik. Wa kanat al-maratu turidu an tarji'a ilaihi. Sang perempuan ini pun masih suka dengan suaminya yang dulu. Baik. Fa anzalallahu hadhihi al-ayat, maka diturunkanlah ayat ini, fala ta'buluhun. Baik. Maka janganlah engkau menghalangi perempuan-perempuan itu menikah kembali dengan suaminya dulu. Fakultul an af'alu ya Rasulullah. Baik. Maka orang ini pun mengatakan, sekarang saya akan lakukan ya Rasulullah, saya akan nikahkan kembali dia. Barakallahu fiikum. Faqala fazawwajaha iya. Maka sahabat ini pun menikahkan perempuan tersebut, saudara perempuannya, dengan laki-laki tersebut. Masya Allah. Baik. Ini wakana rajulan la ba'sa bihi, ini orang-orang soleh, orang baik sesungguhnya. Ya, yang namanya ketergelinciran, kesalahpahaman, kealpaan, sesuatu yang bisa saja muncul dari siapapun. Baik. Sehingganya apapun yang terjadi dalam rumah tangga kita, jangan pernah menyebutkan kata talak. Talak itu nomor terakhir setelah kita melalui proses yang panjang dalam syariat kita ini. Barakallahu fiikum. Ini cuma masalah masak, kemudian gosong. Barakallahu fiikum. Rumah berantakan atau apa. Anak tak jatuh. Ya kan? Istrinya dimarah-marahi, dimaki-maki. Begitu istrinya dimaki-maki, tidak tahan juga, balik memaki juga. Sudah kelas. Baik. Terkadang hanya masalah-masalah seperti ini. Baik. Padahal semuanya baik. Perempuan juga baik sebenarnya. Laki-laki juga sudah baik juga. Cuma syaitan ini, barakallahu fiik. Syaitan yang senantiasa. Yang sebagaimana dalam hadis, maziltu bi fulan wa fulan hatta farraqtu bainahuma. Aku tetap terus bersama dengan si fulan dan fulana sampai aku pisahkan antara mereka berdua. Baik. Apa kata iblis? Anta. Engkaulah yang hebat. Barakallahu fiik. Kita sampai sini subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.